Oke, terima kasih. Oke, Dot, kita nikmati barang Liquid Star punya gaya. Dia tersejati. Kolek semuanya, thank you. Kau yang dia mau. Semua ya, juga luar biasa buat kamu teman-teman semuanya. Apain lo, Dot?